Sampai bisa bayangkan, udah nak kamu ngurus pesantren, tak bikinkan kipenjawi taruh padi, dan akhirnya Islam itu jadi setelah tanembahan Hadi Wijoyo mencetak ulama-ulama di semua wilayah. Semua ulama-ulama besar di Jawa itu tertinggal semua. Mbah Hasyim Asy'ari turunan Joko Tingkir, Gus Dur turunan Joko Tingkir. Semua tapal kuda itu tertinggal semua. Ini tidak main-main sebenarnya. Nah makanya kalau di sini kok tiba-tiba ada teler-teler mau bikin pesantren, terus ada Pak Mustaqim, ya darahnya pasti bergejolak, cuman gitu aja. Nggak bisa enggak. Itu namanya beban sejarah. Mau berlari kemanapun nggak bisa kalau tercingkir itu. Mesti dihadapkan pada pesan. Nggak bisa. Saya sudah cek kok. Sudah cek dimanapun tercingkir ini memang diarahkan untuk berada di dalam pesan. Pesantren walaupun awalnya jadi birokrat atau apa, ujung-ujungnya ya dipaksa menjadi pengurus pesan pesantren. Ujung-ujungnya ya mustasyar Nahdlatul Ulama. Tidak bisa, nah, wong ini beban sejarah kok. Darah itu jenis mencari jenis. Penjenengan kok dibikin suka dengan pesantren, itu pasti juga darahnya dulu diwarisi darah pesan pesantren. Hanya darahnya mungkin ada yang dikit gitu, tapi ada. Orang kok terus mau ngaji, itu ada darah yang memang dari dulu suka ngaji. Cuman kadang cuman setetes dikit gitu. Nah ini besok ditambah-tambah di sini. Lalu saya urut semua, istinya pada kiai itu diurut. Oh, ternyata sak petarangan. Ada orang kok mau ngurus organisasi, itu pasti dulu nenek moyangnya juga darahnya ngurus organisasi. Bupati, wakil bupati kok panas-panas harap ngurusi pesantren, ya ternyata darahnya darah tinggi ya, gak bisa bohong itu. Di bawah lu ya itulah. Maka saya gak ragu lagi kalau harus meletakkan batu pertama, tapi yang meletakkan batu pertama harus Pak Mustaqim gitu aja. Saya batu ini beratnya bener ya Pak Yaya itu kok gak bayangin kamu lho terah tinggi ini jadi kayak kutukan gitu. Kutukan menjadi keturunan orang soleh itu berat, sudah berlari belok ditarik lagi gak bisa sudah. Tanya Pak Mustaqim gak kebayang kalau kesini dulu mesti bakal ngurus pesantren, tahu-tahu kok tiba-tiba jadi wakil bupati. Enggak kebayang, enggak usah nanya kalau kebayang. Enggak bayangin. Mau dulu mungkin juga enggak bayangkan bahwa di sini akan jadi kabupaten, itu juga enggak bayangin. Ada jalan raya itu juga enggak kebayang waktu itu. Wong ini hutan belantara. Yang ada bukan manusia tapi orang hutan. Iya kan dulu monyet apa dulu. Nah kok sekarang jadi kota kayak begini? Siapa yang kebayang? Nah pada saat ini semua nanti jadi manusia, manusia butuh pembimbing kembali kepada Allah. Manusia itu butuh kembali. Karena manusia akan kembalilah. Kembalinya manusia itu akan dimasukkan flash disk nanti. Akan dicek lagi sama Allah. Kayak ini, kayak apa? Pisang itu manusia itu kayak pisang, kayak padi ini. Pisang itu yang terlihat kalau masih kecil terlihat pisangnya enggak? Ya enggak, yang terlihat deboknya. Tapi tugas debok itu menghantarkan pisang. Kalau masih kecil kelihatan enggak padi itu? Ya cuman pohon padi. Tapi pohon padi menghantarkan padi. Nah, padi itu subur atau tidak tergantung akarnya kena kesuburan apa tidak. Nah, kalau sudah dipanen yang dibutuhkan apa? Ya, berasnya. Semuanya apa? Ya, dibuang lagi. Tapi beras ini menyimpan memori apa? Ya kalau masuk laboratorium ketahuan ini padi organik atau tidak. Lah sama sampean ini juga sebenarnya cuma menghantarkannya nyawa. Nyawa diantarkan kemana? Kembali kepada Allah. Lah bungkusnya ini, nah ini tugasnya menghantarkan ya bungkusnya ini. Kalau akarnya pisang itu menghisap apa batang kucing, ya di dalam pisang ada unsur kucing. Iya, kalau padi yang disepok pupuk urea, nanti di dalam padi ada unsur urea. Kalau yang disepok pupuk kandang, di dalam itu ada unsur kandang. Lah akarnya manusia itu apa? Ya akarnya manusia itu ya tangan, mata, hidung, telinga, kaki, bokong. Ini akarnya manusia. Kalau mulutnya bilang Allah, ya yang tersini terekam Allah. Tangannya megang tasbih, yang masuk sini ya tasbih. Tangan nyuri, yang masuk sini ya nyuri. Sama dengan rekaman handphone itu. Wong handphone kecil gitu aja bisa merekam apa saja. Akan keluar gambarnya kalau dimasukkan apa? Dimasukkan alat rekam. Lah manusia besok juga sama kalau dimasukkan ke alat rekamnya Allah. Dari kecil sampai tua ya berjalan, ada gambar. Gambarnya wong handphone aja bisa nyimpen gambar, masuk hati ini menungso ndak bisa nyimpen gambar. Kita aja yang kadang ndak tahu. Teknologinya manusia itu bisa nyimpen. Saya ngomong begini di syuting sama itu sudah nanti bantingin di nubok pecah, tapi harddisknya yang kecil diambil, nyalakan apa yang saya katakan ada di situ. Sama kayak sampean nanti banting menjeru lemah bosok nyelot gitu. Tapi alat rekamnya diambil lagi sama Allah, nanti disimpen. Iya, nah itu diputer ulang teh. Nah, berbahagialah orang yang mengerti agama.